بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنحن في درسنا بارك الله فيكم في مجموعة من رسائل التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي الإمام المجدد رحمه الله تعالى وفي الرسالة الثانية من الرسائل التي مرت معنا وهي الواجبات المتحتمات على كل مسلم ومسلمة وقد أخذنا في الدرس الماضي الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها وكذلك أصل الدين وقاعدته وكذلك شروط لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلوات وسلام kepada Muhammad Rasulullah SAW. Kita masih berada dalam kumpulan pembahasan tentang tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Wahhab dan kita masuk pada bagian yang kedua, kewajiban yang harus diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Sudah kita ambil pembahasan tentang usul salasah, demikian pula tentang pokok agama serta pembatal-pembatal keislaman. Hadza su'alu 'inda man السؤال عندك إذا قيل لك من ربك jika katakan kepada dirimu siapa rabbmu barakallahu fiik فالجواب ربي الله jawabannya adalah Rabb saya adalah Allah وما هو الدليل Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa dalilnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wa idza qila laka man nabiyyuka fama huwa al-jawab? Barakallahu fiik. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jika dikatakan kepada dirimu siapa nabimu? Dia menjawab, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa ad-dalil? Qawlullah jalla wa ala Muhammadur Rasulullah. Barakallahu fiikum. Apa dalilnya adalah Muhammad Rasulullah. Itu Muhammad adalah utusan Allah. Semoga Allah memberikan barakah kepada kalian. Wa idza qila laka ma dinuk? عند هذا البطل. Barakallahu fiik. Na'am, dini al-Islam. وما هو الدليل أحسنتم وبارك الله فيكم إن الدين عند الله الإسلام jika dikatakan kepada dirimu nعم tentang nعم agama jawabannya adalah agama saya adalah Islam dalilnya apa nعم disebutkan oleh nعم banyak nعم santri sesungguhnya inna dina inna Allah Islam sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam semoga Allah memberikan barakah kepada kalian taqaddama ma'ana barakallahu fikum fi ad-dars al-madhi anna asla ad-dini wa qa'idatuhu amran fama huwa al-amr al-awwal telah berlalu bahwasanya dalam masalah agama kaidahnya ada dua, pokok agama ada dua, maka yang pertama apa? Ma huwa al-amr al-awwal? Pokok agama yang pertama apa? Barakallahu fiik. Naam, al-amr al-awwal huwa al-amr bi ibadati Allah wahdahu la sharika lah. والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه Yang pertama adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Kemudian juga dorongan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan loyal. Nah, beribadah kepada Allah dan juga mengkafirkan bagi orang-orang yang meninggalkan tauhid. Wa ma huwa al-amru tsani? Kemudian perkara yang kedua, ahsanta, al-thani al-indharu min al-shirki atau an al-shirki fi ibadati Allah azza wa jal والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. Perkara yang kedua adalah memberikan peringatan tentang bahaya kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga besarnya perkara kesyirikan tersebut. Kemudian memusuhi orang-orang yang melakukan kesyirikan, dan yang keempat adalah mengkafirkan bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Faman yadhkuru lana syurut la ilaha illallah. Asyurut as-sab'ah allati dzakaraha al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi ta'ala alaihi yasruduha sardan. أحسنت وبارك الله فيك ووفقك الله لما أحبه. Kemudian syurut la ilaha illallah, siapa yang menyebutkan dengan rinci, sebutkan tadi. Nah, bahwasanya syarat dari daripada la ilaha illallah ada tujuh, sudah di dikaitkan nas-nas wahyu, telah datang penyebutannya. Maka sosok tidak bermanfaat ucapan seorang mengucapkan la ilallah dengan yang sekedar ucapan saja tanpa menyempurnakannya, yaitu dengan berilmu, meyakini dan menerima, tunduk. Kemudian kita ketahuilah apa yang kau yang aku ketahui. Kemudian jujur dalam pengucapannya, ikhlas dalam bertauhid la ilallah, kemudian mencintai. Semoga Allah memberikan taufik kepada dirimu apa yang Allah cintai. Semoga Allah memberikan taufik kepada dirimu apa yang Allah telah memberikan kecintaan kepada dirimu tersebut. Sebagaimana engkau mencintai Allah SWT. Faman alladhi qila lahu alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Qala bala. Walakin laysa miftahun illa lahu asnan, fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futiha lak wa illa lam yuftah lak. أحسنتم الذي قال أن وهب ابن منبه فقد أجاب وأصاب. Siapa yang mengucapkan bahwasanya bukankah la ilaha itu merupakan kunci? Jawabannya iya. Jika engkau mampu mendatangkan kunci yang ada geriginya, tentu akan terbuka nanti itu tersebut, yaitu la ilaha illallah. Jika engkau tidak memiliki kunci yang punya 6 gerigi, tentu tidak akan terbuka bagi dirimu. Yang mengucapkan demikian adalah Wahab bin Munabbih, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ikhwah. Nadkhulu fil faqrati allati taliha wa hiya al faqratu al rabi'ah fi adillati syurut la ilaha illallah. Hadhihi al adillatu min kitab rabbina jalla wa ala wa min sunnati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita sebutkan syarat yang keempat, di mana Allah telah sebutkan dalam Al-Quran dan juga Nabi Muhammad SAW sebutkan dalam As-Sunnah. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi, dalilul ilm ay dalilu syaratil ilm wa annahu min syuruti la ilaha illallah. Qala qawluhu subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Termasuk dalil tentang syarat la ilaha illallah dari kitabullah, dan juga dari sunnah Rasulullah SAW, dalil ilm agar kita mengetahui la ilah tersebut adalah firman Allah SWT, fa'alam annahu la ilah Allah, maka ketahuilah atau berilmulah bahwasanya dia Allah. Nah, la ilah illallah, tidak ada sembahan yang hak yang telah disembah kecuali Allah SWT. Wa qawluhu jalla wa ala fa'alam amr wal amru lil wujub. Dan firman Allah yaitu fa'alam adalah bentuk perintah. Pada asalnya perintah menunjukkan perkara yang wajib. Annahu la ilaha illallah, annahu la ma'buda bihaqqin illallahu subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya tidak ada sembahan yang hak yang disembah kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin. La ilallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak yang pantas disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wama ubida min dunihi fabil batil. Dan apa yang disembah selain Allah, maka itulah kebatilan. Thalika bi anna Allah huwal haqq, wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Allah berfirman, dzalika bi anna Allah wal haq. Itu yang demikian, Allah adalah al-haq. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dan apa yang diseru selain Allah adalah kebatilan. فوجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يعلم أنه لا إله إلا الله وأن يتعلم ذلك. Maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengilmui bahwasanya tidak ada sembahan yang hak yang pantas disembah kecuali Allah. فلا يجوز الجهل بمعناها. Tidak boleh bodoh tentang makna la ilaha illallah. ومن ثم كان هذا دليلا على شرط العلم في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. Dari sanalah bahwasanya itulah dalil syarat mengilmui yaitu kalimat la ilaha illallah. ثم ذكر رحمه الله تعالى الدليل الثاني من كتاب ربنا جل وعلا فقال وقوله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang kedua firman Allah إلا من شهد بالحق kecuali orang yang menyaksikan dengan kebenaran. وهم يعلمون dan mereka mengetahuinya. قال رحمة الله تعالى عليه وهم يعلمون قال أي يعلمون بلا إله إلا الله أي وأنه لا معبود بحق إلا هو وَأَنَّهُ الْإِلَهُ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Berkata mu'alif tentang firman Allah وَهُمْ يَعْلَمُونَ yaitu mereka mengetahui dan mengetahui لا إله الله dan bahwasanya tidak ada sembahan yang hak yang mana disembah kecuali Allah. قال رحمة الله تعالى عليه فَيَعْلَمُونَ بِقُلُوبِهِمْ مَا نَطَقُوا بِهِ بِأَلْسِنَتِهِمْ. Wahum ya'lamun itu mengetahui dengan hati-hati mereka dan mereka mengucapkan dengan lisan-lisannya. Fahum yashhadun bihadhihi al-kalima bila ilaha illallah wa bihadha al-haq annahu la ma'buda bihaqqin illa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka menyaksikan bahwasanya Allah adalah sembahan yang hak, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa ad-dalilu min as-sunnah. قال الحديث الثابت في الصحيحين وهذا الحديث متفق عليه عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. دليل dari السنة itu hadis yang sabit yang datang dari Nabi SAW dalam sahih itu sahih Bukhari Muslim dari Utsman semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya tidak sembahannya hak yang pantas disembah kecuali Allah, niscaya dia masuk surga. Idzan la budda min ma'rifati ma'na la ilaha illallah. Oleh karena itulah wajib untuk mengetahui makna la ilaha illallah. Idza la budda min al-ilm bila ilaha illallah. Demikian pula wajib untuk mengetahui bahwa tidak sembahan yang hak kecuali Allah. Fa innahu man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Karena sungguhnya dia, jika dia meninggal dalam keadaan mengetahui bahwasanya tidak sembahan yang hak yang mana disembah kecuali Allah, niscaya dia masuk surga. Wa innahu man 'alima la ilaha illallah shahida bil haqq wa huwa ya'lam ma nataqa bihi lisanuhu bi qalbihi. Demikian pula siapa yang meninggal dan dia mengilmui, menyaksikan bahwasanya Allah yang pantas diibadahi, mereka mengucapkan dengan lisan-lisannya. Idzan fa kanat hadhihi al-adillah syartan min syuruti la ilaha illallah tujibu al-ilma bihadhihi al-kalimah al-'azimah kalimati at-tauhid. Maka termasuk di sini syarat adanya la ilaha illallah itu harus mengilmui. Naam, mengilmui bahwasanya naam Allah sebagai sembahan yang hak. Fa wajaba al-muslim an yata'allama hadhihi al-kalimah wa an ya'lama aidan syurutaha wa muqtadayat kalimati la ilaha illallah wa aidan ma tadullu 'alayha hadhihi al-kalimatu al-'azimah. Maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui syarat-syarat la ilah, dan juga ketentuan atau keharusan dan daripada la ilah, serta hendaknya mengetahui kalimat yang agung ini. Wa hunalika faidatun 'azimah lakinna sanadhkuruha ba'da dhikri adillati syarti al-yaqin. Dan di sana ada dalil tentang agungnya perkara ini dan kita akan sebutkan setelah faedah 6 setelah adanya dalil tentang yakin. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi fi adillati asyarti thani wa huwa al-yaqin. Qala wa dalilu al-yaqin, dalilu al-yaqin qawluhu subhanahu wa ta'ala innama al-mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus sadiqun. Dan dalil tentang yakin yaitu firman Allah SWT innamal mu'minun, sesungguhnya orang beriman alladhina amanu billahi wa rasulih, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu, wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fashtarata fi sidqi imanihim billahi subhanahu wa ta'ala wa rasulih kaunahum lam yartabu ay lam yashukku fa amma al-murtab fa huwa min al-munafiqin ay laysa min as-sadiqin. Al-muallif memberikan syarat tentang kejujuran keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya adalah mereka itu lam yartabu, lam syakiku, tidak lam syakku, tidak ragu. Adapun orang yang ragu, maka dia termasuk orang munafik dan tidak jujur. Wa qawluhu rahmatullahi ta'ala alaihi fashtarata fi sidqi imanihim kaunahum lam yartabu, hadha wadih fi anna min syurutin la ilaha illallah wal iman bila ilaha illallah al yaqin wa adamu syak. Demikian pula mu'allif memberikan syarat tentang kejujuran keimanan mereka kepada Allah, mereka tidak ragu, adalah perkara yang jelas bahwasanya syarat la ilallah, demikian pula keimanan kepada Allah, yaitu mereka secara yakin. Fa'idha qala qail fama huwa al-yaqin, ya kalau ada yang mengatakan apa itu yakin, fal jawab barakallahu fikum qala syekhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala kama fi majmu'il fatawa qala al-yaqin huwa tuma'ninatu al-qalb wa istiqraru al-'ilmi bihi. Adapun jawaban daripada yakin tersebut adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa bahwasanya naam yakin adalah ketenangan dalam hati dan juga naam terus-menerus adanya nah, keilmuan di dalam hatinya. فالقلب مطمئن بهذه الكلمة العظيمة وبمعناها الجليل لا معبود بحق إلا الإله سبحانه وتعالى الواحد القهار جل وعلا المعبود سبحانه وتعالى محبة وتعظيما وإجلالا ورغبة. Hati dalam keadaan tenang, bahwasanya Allah adalah Zat yang Maha Agung. Tidak ada sembahan yang hak yang benar disembah kecuali Dia. Dia adalah Zat yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Dicintai disertai juga dengan kecintaan, demikian pula pengagungan dan enam senang, gembira dengan perkara tersebut. فالعلم بهذه الكلمة العظيمة مستقر في القلب والقلب مطمئن بهذه الكلمة العظيمة وبمعناها. Kemudian ilmu di sini tertancap dalam hatinya, dan juga hati dalam keadaan tenang, kemudian juga nah, dia dalam keadaan meyakininya. فإذا قال قائل فبماذا يحصل اليقين أو كيف يحصل اليقين. Jadi kalau ada yang menyatakan bagaimana nah, bisa mendapatkan yakin tersebut. فالجواب أيضا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Maka jawabannya termasuk dari ucapan Syekhul Islam, semoga Allah merahmatinya. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi, fayahsulu al-yaqinu bi thalathati asya'. Berkata rahimahullah, ia bisa mendapatkan keyakinan dengan tiga perkara. Ahaduha tadabburul Qur'an. Yang pertama, tadabbur, betul-betul memahami Al-Qur'an. Naam, qala Allah jalla wa ala, afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Iya, bisa didapatkan dengan tadabbur Al-Qur'an. Allah berfirman, afala yatadabbarun al-Qur'an, apakah nah mereka itu tidak tadabbur Al-Qur'an, am ala qulubin aqfaluha, atau hati-hati mereka itu terkunci atau tertutup. Fa idza aqbala al-'abd ala tadabbur al-Qur'an futiha quflu qalbihi wastaqarra al-yaqinu fi fuadihi. Jadi kalau nah, seseorang nah berusaha untuk tadabbur Al-Qur'an, maka akan terbuka enam kunci atau gembok yang ada di hatinya, dan akan tertancap dalam hati tersebut. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi, wa thani tadabbur al-ayat allati yuhdithuha Allah subhanahu wa ta'ala fil anfus wal afaq allati tubayyinu annahu haqqun subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah tadabbur, memahami ayat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan baik dalam jiwa ataupun di alam semesta ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan benar subhanahu wa ta'ala. Hadhihi al-ayat al-ayat al-kawniyah wa fil amr al-awwal al-ayatu al-shar'iyah al-ayat min al-Qur'an wa hadha al-amr al-thani fi tadabbur al-ayat al-kawniyah. Tadabbar fi al-shams fa inha ayah kawniyah wa fi al-qamar wa fi al-nujum wa fi al-kawakib wa fi al-samaa وفي الجبال وفي الأنهار وفي الأشجار وفي الأرض وفي الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Ayat ini yaitu berkaitan ayat kauniyah. Adapun yang pertama yaitu ayat syar'iyah, tadabbur Al-Qur'an yang pertama adalah ayat syar'iyah. Seperti seorang tadabbur nah bagaimana Allah menciptakan matahari, kemudian bulan, tadabbur dengan bintang-bintang, juga tadabbur dengan pohon-pohon, sungai, bumi dan sebagainya, dan bahkan juga tadabbur dengan diri kalian. 6. Wa fi anfusikum afala tubsirun, apakah dalam diri? Nah, wa fi anfusikum dengan diri kalian, apa kalian tidak melihatnya? Ya, artinya menadabburi dengan diri tersebut. Wa qala Allahu jalla wa ala sanurihim ayatina الآيات الكونية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم في أنفسهم حتى يتبين لهم الحق. Dan kami akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami, ya juga tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sampai jelas bagi mereka, yaitu tentang kebenaran. Wa qawluhu annahu ay al-Qur'an fa dhamiru 'a'idun 'al-Qur'ani al-Karim. Dan dimasukkan dengan annahu di sini yaitu Al-Qur'an. Alihu kembali kepada Al-Qur'an. Dhamirnya kembali kepada Al-Qur'an. Al-amru tsalits min al-umur allati yahsul biha al-yaqin qala al-'amalu bi mujibi al-'ilm. 'Alimt fa'mal hatta yakuna al-'amalu nafi'an wa aydhan yuthmiru al-'amal. Yang ketiga adalah mengamalkan. Ya, wajib setelah memiliki ilmu itu beramal, sehingga dengan mengamalkan tersebut itu menjadi bermanfaat baginya. فهذه الثلاثة الأمور وبالثلاثة الأشياء هذا يحصل اليقين العبد بإذن رب سبحانه وتعالى. Dengan tiga perkara ini maka seorang bisa mendapatkan keyakinan yang sebenarnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa yatadabbaru al-Qur'an wa yatafakkaru fi ayati ar-Rahman wa ya'malu bi'ilmihi. Yaitu tadabbur al-Qur'an dan memikirkan ayat Allah Subhanahu wa taala juga mengamalkannya. Fa yahsul lahu 'inda idzin al-yaqin wa yatawaffaru fihi asy-syartu ats-tsani min syuruti kalimat at-tauhid la ilaha illallah. Maka bisa mendapatkan atau yakin daripada syarat yang kedua adalah dia akan mendapatkan itu keyakinan yang merupakan syarat tauhid yaitu la ilaha illallah. Thumma dzakara rahmatullahi taala alaihi al-adillah min as-sunnah qala wa min as-sunnah الحديث الثابت في الصحيح وهو في صحيح مسلم وهنا تنبيه وهو أن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له اصطلاح فتارة يقول في الصحيح ويقصد في البخاري ومسلم وأحيانا يقول في الصحيح ويقصد في أحدهما وأحيانا يقول في الصحيح أي في الثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. Kemudian di sini ada disebutkan tentang dalil sunnah thabit dari Nabi SAW itu fi sahih. Kemudian perlu diperhatikan di sini bahwasanya Syekh Muhammad Al-Wahhab itu memiliki istilah yang khusus tentang sahih. Terkadang sahih itu bermakna dalam sahih Bukhari Muslim. Yang kedua, sahih maksudnya adalah satu di antara keduanya. Dan juga sahih maksudnya adalah yang thabit yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa qawluhu ha huna fi al-hadith as-sahih aw al-hadith ath-thabit fi as-sahih ay fi sahih Muslim. Dan ucapan beliau di sini yaitu fi sahih maksudnya di sini adalah dalam sahih Muslim. Wa qawluhu fi al-faqrah al-ula wa fi syart al-awwal syart al-'ilm al-hadith ath-thabit fi as-sahih yaqsud fi al-Bukhari wa Muslim. Kemudian pada syarat yang pertama fi sahih maksudnya di sini adalah sahih Bukhari Muslim. Qala 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah alaihi salatu wasalam asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqa Allah bihima 'abdun ghayru syakkin fihima illa dakhala al-jannah. Yaitu hadis dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, aku bersaksi bahwasanya tidak sembahan hak yang mana sesembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada seorang pun dari hamba Allah yang berjumpa dengannya dengan ucapan la ilaha Muhammad Rasulullah, dan dia tidak ragu dengan keduanya kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Fa hadzal hadithu fihi anna man laqiya rabbal alamin subhanahu wa ta'ala bihadhihi al-kalimati al-'azimah wa bihadhihi ash-shahadah bi annahu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wa huwa muqinun ghairu shakin akramahu Allah fa adkhalahu al-jannah. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya orang yang berjumpa dengan Allah SWT, yaitu mereka yang mengucapkan la ilaha Muhammad Rasulullah dalam keadaan meyakininya dan tidak ada keraguan dalamnya kecuali Allah akan muliakan dia, yaitu Allah akan masukkan dia dalam surga. Idzal la budda min hadha syarat al-'azim min syarat al-yaqin hatta nadkhula jannati rabbil alamin. Akhirnya itulah wajib di sini, itu syarat yang agung, yaitu yakin sampai dia bisa Allah masukkan ke dalam surga. Qalu fi riwayatin ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihima 'abdun ghairu shakin fayuhjab 'anil jannah. Dalam riwayat yang lain, aku bersaksi bahwasanya tidak sembah kecuali Allah, dan sungguhnya aku bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Tidak ada seorang hamba pun yang menjumpai Allah dengan keduanya tidak ada keraguan akan terhijabi, kecuali terhijabi bagi dirinya itu dia akan masuk surga. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi wa 'ala Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu min hadithin tawilin wa huwa fi sahih Muslim qala alaihi salatu wa salam man laqita min wara'i hadha al-ha'it yashhadu an la ilaha illa Allah mustayqinan biha min qalbihi fabashshirhu bil jannah. Dan dari Abu Hurairah, dan Abu Hurairah juga dari hadis yang panjang, dari dalam sahih Muslim, Rasulullah menyatakan, siapa yang kau jumpai di balik tembok ini, dia maksud menyaksikan tidak sembah yang hak, yang mana sembah kecuali Allah, meyakininya dengan hatinya, maka berikan khabar gembira dengan surga. Wafi hadzal hadits البشرى العظيمة لعباد الله الموقنين بجنات النعيم. Di sini adalah kabar gembira dari Allah SWT, kabar yang agung bagi hambanya, yaitu mereka-mereka yang meyakini itu dengan surga. قال رحمة الله تعالى عليه ودليل الإخلاص انتقل المصنف رحمة الله تعالى عليه من ذكر الأدلة في شرطية العلم للا إله إلا الله وشرطية اليقين إلى شرطية الإخلاص. قال ودليل الإخلاص قوله سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص. Kemudian beliau berpindah setelah menyebutkan syarat daripada la ilallah yang kedua yaitu yakin, pindah ke yang ketiga yaitu al-ikhlas. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah milik Allah agama yang murni. Fala budda min al-ikhlas. Maka harus atau wajib bagi dirinya itu harus ikhlas. Fala yantafi'u al-'abdu bi kalimati at-tauhid illa an yakuna mukhlisa. Maka tidak pernah manfaat pengucapan seorang hamba dengan tauhid kecuali harus ikhlas mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yasiru qalbul 'abdi khalisan aw mukhlisa? Bagaimana caranya biar hati itu ikhlas atau dia menjadi orang yang ikhlas? Fal jawab yusaffi al-insanu qalbahu min asy-syirki wa syawa'ibihi wa yusaffi 'amalahu bi salihin niyyah. خالص النية بصالح النية في ابتغاء وجه ربه سبحانه وتعالى. Caranya adalah membersihkan dirinya yaitu dari kesyirikan dan cabang-cabang dari kesyirikan. Sehingga seorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Naam, dan dirinya juga bisa naam melakukan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Fal khalis as-safin al-munaqqa. Maka khalis, orang yang ikhlas, adalah safi, yang bersih, yang terpilih apa? Suci. Fal 'abdul mukhlis 'abdun qalbuhu naqi wa qalbuhu safin laysa bihi syirk wa laysa bihi sya'ibatun min syawa'ib syirk. Dan namanya seorang yang mukhlis, yaitu orang yang hatinya itu bersih, yang apa? Safi, betul-betul jernih. Tidak ada kesyirikan dan juga cabang-cabang daripada kesyirikan. Falamma khalusa nala al-ikhlas wa summiya mukhlishan. Tatkala bisa terbersihkan, dia akan bisa memperoleh keikhlasan, sehingga dia disebut sebagai orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Wa man akhlasa takhallas. Barang siapa yang bisa membersihkannya, maka akan terbersihkan. Lianna man lam yukhlis waqa'a fi syirk wa 'aqibatu syirki khatirah. Karena orang yang tidak mampu membersihkannya akan terjatuh ke dalam kesyirikan, dan akibat dari kesyirikan itu berbahaya. Qala wa qawluhu subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, membersihkan atau memurnikan kepadanya, yaitu agama yang mulia, agama yang suci, nah, khulafa yang lurus. Mukhlisin lahuddin, ay mukhlisin lahul ibadah. Mukhlisin lahuddin, yaitu mengikhlaskan kepada Allah dalam beribadah. Wa kadzalika muwahhidin. Demikian pula yang muwahhidin. Fajami'u ibadatihim lillahi wahdah. Semua ibadah-ibadah itu hanya untuk Allah semata. Fahum mukhlisuna muwahhidun. Maka mereka adalah orang yang mukhlisun, orang-orang yang ikhlas, muwahhidun, yang menauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif wa rahimahullahu ta'ala wa min as-sunnah ay min adillati as-sunnah ala syarti al-ikhlasi li kalimati la ilaha illallah al-hadithu thabitu fi sahih ay fi sahih al-imam al-Bukhari. Kemudian dalil yang menunjukkan keikhlasan disebutkan dalam sunnah al-hadith thabit, hadis yang thabit fi sahih. Sahih di sini artinya adalah dalam sahih al-Bukhari. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW beliau bersabda, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, memurnikan dengan hatinya atau dengan jiwanya. فقوله خالصا من قلبه فقلب هذا العبد المؤمن المخلص قلبه مخلص في هذه الكلمة العظيمة وفي توحيده وعبادة ربه عز وجل. Dan khalisa min qalbihi, nah berarti adalah orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menauhidkan nama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hatinya. Faqawluhu la ilaha illallah aliman bima'naha la ma'buda bihaqqin illallah wa la yastahiqqu al-ibadata illallah. Hadha fil 'ilm. Thumma anzar wal qalbu mutma'in bidhalik wal 'ilmu bihadhihi al-kalimah mustaqir fi qalbihi wa fawqa hadha min qalbihi ya'budu rabbahu subhanahu wa ta'ala wa laysa fi qalbihi ahadun suwa Allahu 'azza wa jall suwa Allah subhanahu wa ta'ala la yuridu illa Allah. Kemudian daripada syarat la ya Allah, dia harus mengilmui. Artinya adalah tidak ada sembahan yang hak yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang paling pantas untuk diibadahi. Setelah itu pindah yang kedua, kondisi hatinya dalam keadaan tenang, bukan tertancap dalam hatinya. Yang lebih dari itu, dia mampu beribadah kepada Allah dan meyakini tidak ada sembahan yang hak kecuali dia. Kemudian dia bisa mewujudkan dari ilah tersebut, tidak menginginkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal hadithu lahu sababun fil wurud, bima'na qalahu an-nabiy alaihi salatu wassalam li amrin. Dan hadis ini ada sebab musababnya, yaitu Nabi SAW mengucapkannya karena ada suatu perkara. Wa dzalika al-amr anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu jaa'a fa sa'ala an-nabiy alaihi salatu wassalam an man ahaqqu an-nasi bi syafa'atihi yaum al-qiyamah. Adalah bahwasanya perkara tersebut disebabkan karena Abu Hurairah datang kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan kepada Nabi, bertanya kepada Nabi SAW, siapakah orang yang paling berhak dengan syafaatmu nanti pada yaumul qiyamah. Faqala qultu ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atik yaumul qiyamah, man as'aduhum bi syafa'atika ya Nabi Allah yaumul qiyamah fi dhalika al-yawmul 'adzim allati tadnu asy-syamsu fihi min ar-ru'us ala qadri mil fayablughu an-nasu min al-hamm ma la yatiqun wa la yastati'un. Aku katakan itu Abu Hurairah, siapakah orang yang paling pantas untuk mendapatkan syafaatmu nanti pada yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah adalah hari yang betul agung, yang besar perkaranya, di mana matahari akan didekatkan ke atas kepala-kepala mereka sekitar yaitu mil. Mereka mengalami kekoncangan, mereka tidak mampu dari perkara tersebut. Wal anbiya'u yaqulun Allahumma sallim Allahumma sallim. Para nabi mengatakan ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Fi dhalika al-yawm yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak bermanfaat harta benda dan juga anak-anak kecuali orang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Fi dhalika al-yawm man as'adu an-nasi bi syafa'atika ya Nabi Allah. Faqala an-nabiy alaihi salatu wassalam qabla al-jawab kalaman 'aziman fi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadha al-hadith احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث. Abu Hurairah mengatakan, siapakah orang yang paling berbahagia, yang berhak untuk mendapatkan syafaatmu nanti di yaumul qiyamah. Kemudian sebelum Rasulullah SAW menjawab pertanyaan dari Abu Hurairah, sungguh aku telah menyangka tidak ada seorang pun yang bertanya tentang perkara ini, yaitu berhadis, yang mendahului dirimu. Wa fi hadza tazkiyatun min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa thana'un 'azimun min nabiyyin al-karim li Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Dan dari sini adalah rekomendasi dari Rasulullah SAW dan sanjungan Rasulullah SAW terhadap Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Wa annahu 'inda dhanni an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa la yadhunnu an-nabiy fihi illa khaira. Dan bahwasanya Abu Hurairah itu berada dalam sangkaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangka tidak ada lain kecuali adanya kebaikan. Faqala nabiyuna laqad dhanantu alla yas'alani ahadun qablak an hadha al-hadith fakana al-amru kadhalika fakana Abu Hurairah huwa awwala man sa'ala an-nabiy alayhi as-salatu was-salam. Abu Hurairah, nah, Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, laqad dzantu, sungguh aku telah menyangka tidaklah seorang pun yang bertanya dalam permasalahan ini, nah, yang mendahului dirimu, nah, wahai Abu Hurairah. Demikian sesuai dengan sangkaan Rasulullah SAW bahwasanya yang bertanya pertama kali adalah Abu Hurairah, maka dia termasuk orang yang pertama kali bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. ثم علل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وذكر سبب ذلك الظن العظيم في أبي هريرة فقال الحرص رجل حريص على العلم وعلى الحديث. نبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم mengetahui, jadi menyebutkan tentang perkara tersebut bahwa dengan sebab sangkaan Nabi SAW menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah betul-betul orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan hadis. Faqala lima ra'aitu min hirsika 'al hadis. Nabi mengatakan lima ra'aitu min hirsika 'al hadis. Aku melihat, dikarenakan aku melihat engkau itu orang yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan hadis. وكان من حرص أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه يلزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشباع بطنه، بمعنى ربما كان يربط الحجر على بطنه من الجوع. Dan kesungguhan Abu Hurairah untuk mendapatkan ilmu tersebut, dia bermulazamah kepada Nabi SAW, yaitu dengan perut yang dalam keadaan lapar. Terkadang dia mengikat dan perutnya dengan batu. Liyatafarraga limajalisin nabiyyil karim alaihi salatu wassalam fataraka tijara wa taraka ziraah. Supaya dia bisa memiliki waktu luang untuk bermajlis dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga dia Abu Hurairah itu meninggalkan perdagangan. Famin aina yakul مما يسر الله عز وجل ويصبر ويحتسب. Kemudian, nah, dari mana ia akan makan? Yaitu sesuai dengan apa yang Allah mudahkan baginya untuk bisa makan dan juga mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa fi sahihain lamma qala an-nas akthara Abu Hurairah ay fi riwayah akthara Abu Hurairah ay fi riwayah 'an Rasulillah alaihi salatu wassalam. قال يقولون أكثر أبو هريرة قال والله لقد كان إخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق في الأسواق تجارة مباحة وحلال وكسب طيب وعمل صالح أيضا نعم المال صالح للرجل الصالح. Kemudian disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim tatkala manusia mereka mengatakan Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi SAW, mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Mereka mengatakan Abu Hurairah telah banyak, yaitu mengambil dari Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan rahimallah al-muhajirin, semoga Allah merahmati orang muhajirin, yashuluhum bi safki al-aswad, itu bitijarah, karena mereka tersibukkan yaitu dengan perdagangan. Kemudian perdagangan demikian adalah perdagangan yang halal, kemudian termasuk harta yang soleh, harta yang baik berada dalam diri orang yang soleh juga. Qala wa inna ikhwani min al-ansar kana yashghaluhum al-amalu fi al-ard bima'na fi az-zira'ati li'annahum ahlu al-madinati wa ahlu ardin wa zira'ah. Dan semoga Allah merahmati saudara-saudara saya, nah, yaitu orang-orang Ansar, di mana mereka itu tersibukkan dengan amal al-ard, beramal di bumi, artinya adalah ziraah, karena Madinah waktu itu penuh dengan 6 sawah ladang ataupun 6 apa ziraah, tanaman-tanaman. Wa man alladhi kana yashghalu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu la shay, zahida fi tijara wa zahida fi ziraah ولزم مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. Kemudian apa yang menyibukkan Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia ternyata zuhud terhadap masalah perdagangan dan juga masalah ziraah, tanaman-tanaman, dia bermulazamah di majlis Nabi SAW. Qala fa kuntu ashhadu majlis an-nabi alaihi salatu wassalam. Anzar fa ahdar ma la yahdurun qad yushghal ahaduhum bi tijaratihi aw zira'atihi fa ahdar ma la yahdurun. Isma' qala wa ahfadhu ma la yahfadhun. Aku mengatakan, aku senantiasa bermajlis bersama Nabi SAW. Aku hadir di mana mereka tidak hadir. Nah, beliau tidak disibukkan dengan tijarah ataupun namziroah. Kemudian aku menghafal di mana mereka tidak menghafal. Lihatlah. Nah, maksudnya di sini adalah Abu Hurairah mengatakan, aku menghafal di mana mereka tidak menghafalkannya. Fakana ahfad as-sahabah lihadithi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, dia termasuk orang yang paling banyak hafalannya dari hadis-hadis Nabi SAW, dari para sahabah. Ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Wa idha syughila al-insan an darsin aw an halqat ilmin aw nahwu dhalika bi'amalin fa'inda idhin aw sababin min asbabil ma'isha fa'inda idhin yunawwib bima'na yaj'al man yarsudu lahu al-fawaid wa yu'tihi aydan hasil dhalika al-majlis. Faqad bawwaba al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitab al-ilmi min sahihihi baban qala fihi babu at-tanawub fi talab al-ilm yatanawub ithnan aw majmu'a yadhhab qawmun wa yarji' akharun yadhhab shakhsun wa yarji' akhar fala yufarrituna fi majlis al-ilm. Jika manusia ditanya tentang daras ataupun halaqah karena dia beramal ataupun ada sebab-sebab kesibukan, maka hendaknya dia mewakilkan kepada orang lain. Kemudian setelah itu dia bertanya dari majlis tersebut, sehingga Imam Bukhari menyebutkan, semoga Allah merahmatinya, tentang bab nama ilmu, masalah ilmu, bab tanawub fi talab ilm, bab bergantian dalam mencari ilmu kalian dua orang ataupun jamaah. Nah, jadi hendaknya ada yang mewakilinya. Wa hadzal hadits alladhi ma'ana bawwaba lahu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitab al-'ilm min al-jami' min sahihihi fa qala babul hirsi 'ala al-hadith liqawli an-nabiy lima ra'aytu min hirsika 'ala al-hadith. Kemudian dari hadis Abu Hurairah ini Al-Imam Bukhari memberikan bab tentang ilmu dalam sahihnya, yaitu babu al-hirs hasil al-ilm, yaitu bab untuk bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, lima ra'aitu min hirsika ala al-ilm, aku melihat bahwasanya engkau ini sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Waqad qala القائل أخي لن تنال العلم إلا بستة. Ada seorang yang mengatakan bahasanya, wahai saudaraku, engkau tidak melakukan ilmu kecuali dengan enam perkara. سَأُنْبِيكَ عَنْ تَأْوِيلِهَا بِبَيَانٍ. Aku akan beritahu kepada dirimu, nah, tentang penjelasan secara jelas. معناها تفصيلها قولها ليس قرآنا إلا السماء. سأنبيك عن تأويلها ببيان. Aku akan sebutkan kepada dirimu, nah, penyebutan secara rinci. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة أي ما يتبلغ به مما يحتاج إليه. Yaitu kecerdasan, kemudian al-hirs usaha yang sungguh, nah, kemudian juga kesungguhan dalam menggapai ilmu tersebut dan juga bekal. Wa suhbatu ustadzin wa tul zamani. Demikian pula bermula zamah kepada ustaz dan juga lama waktunya. Thumma قال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام يجيب أبا هريرة أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه. Kemudian Nabi SAW, Nabi yang mulia, memberikan jawaban kepada Abu Hurairah, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku yaitu orang yang mengucapkan la ilaha, memurnikan dengan hatinya, mengikhlaskan dengan hatinya atau dengan jiwanya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam as'adun nasi as'ad isyara ila ikhtilafi maratibihim fi as-sabq ila ad-dukhul باختلاف مراتبهم في الإخلاص أسعدهم الذي يأتي بها من قلبه. Dan ucapan Nabi SAW as'adun nas di sini menunjukkan adanya perbedaan nam sesuai dengan nam apa yang mereka itu mampu untuk mendahului itu apa nam bersegera yang akan bisa mendapatkan surga itu dengan keikhlasan dan hatinya. قال رحمة الله تعالى عليه وفي الصحيح أي في الصحيحين في البخاري ومسلم عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. Dalam صحيح yaitu بخاري ومسلم dari Ibnu Malik semoga Allah meridhoinya dari Nabi SAW, Rasulullah mengatakan bersabda sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka bagi orang yang mengucapkan la ya Allah mengharapkan dengan perkara tersebut yaitu wajah Allah azza wajalla. Idzan fa hadhihi al-kalimatul 'azimah idza tuwaffara dhalika asy-syartul 'azim wa huwa syartul ikhlas dakhala sahibuha al-jannah wa harama 'alan nar. Maka ini adalah syarat yang agung, syarat la ya Allah, yaitu mereka-mereka yang jadi betul-betul mengikhlaskan diri kepada Allah SWT, maka Allah masukkan dia dalam surga dan Allah haramkan baginya itu neraka. Idzan fala budda min al-ikhlas lidukhul jannati wa najati min an-nar. Fa kana hadha syartan min syurutin la ilaha illallah. Maka dengan ini harus adanya keikhlasan untuk bisa masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka yang termasuk daripada syarat la ya Allah itu adanya keikhlasan. Nasal min Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana wa iyyakum bima dzakarna wa an yakuna fi mizan hasanatina naktafi bi hadzal qadar wa yati ma'ana insyaallah jalla wa ala fi ad-durus al-qadimah baqiyatu syuruti la ilaha illallah. سبحانك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.